إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, para pendengar Radio Roja, para pemirsa Roja TV, kaum muslimin dimanapun saudara berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga kita menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita perbanyak untuk berdoa, karena addu'a wal ibadah, doa adalah ibadah. Tidak ada sedikit pun kerugian bagi orang yang berdoa. Doa adalah obat dari penyakit-penyakit kefakiran. Doa adalah obat dari penyakit-penyakit kemalasan. Doa adalah obat bagi berbagai macam penyakit yang ada. Kita akan lanjutkan dari kitab Ad-Da'wah Dawa, di mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Wa minal afatil lati tamna'u tarattuba atharid du'a 'alaih an yasta'jilal 'abdu wa yastabti al-ijabah." Di antara kelemahan-kelemahan yang menghalangi, yaitu pengaruh doa sehingga doa tersebut tidak terkabul, adalah yang pertama, seorang hamba terburu-buru untuk minta dikabulkan. Kemudian ijabahnya tidak langsung. Apa akibatnya? Fayastahsiru wa yad'ud du'a. Orang tersebut kemudian merasa lelah, merasa capek. Kemudian dia meninggalkan doa, tidak berdoa. Maka orang seperti itu, kata beliau, wa huwa bimanzilati man badara badran au gharasa gharasan faja'ala yata'ahaduhu wa yaskihi falamma istabta'a kamaluhu wa idrakuhu tarakahu wa ahmalahu. Sama dengan orang yang menanam suatu biji-bijian atau menanam pohon-pohonan, kemudian dia menyiramnya, menjaga dan menyiramnya. Ketika lambat pertumbuhannya, tidak bisa dilihat dengan cepat, lalu dia putus asa, sehingga apa yang dia perbuat, tarakahu wa ahmalahu. Dia meninggalkan tanaman tadi, dah, tak usah diharapkan. Ini termasuk min afatid du'a, ya, kelemahan dan celanya, tercelanya, ya, orang-orang yang berdoa. Wa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu wa lam yastajib li. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian itu, ya, doanya pasti dikabulkan selama dia tidak terburu-buru, ya, selama tidak terburu-buru, maka doanya dikabulkan. Siapa yang terburu-buru adalah orang yang mengatakan, saya sudah berdoa namun tidak dikabulkan, ya. Saya sudah berdoa namun tidak dikabulkan. Padahal kita tahu tidak ada ruginya orang itu berdoa, ya. Orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah ya, dikabulkan dengan apa? Dengan sesuai permintaannya. Antum berdoa, dimintakan rezeki lancar, bisa jadi itu yang dikabulkan. Atau kalau tidak, disimpan sebagai pahala di hari kiamat. Kalau tidak, dijadikan apa? Sebagai penyelamat dari musibah yang mungkin akan menimpa kita, yang semisal. Sebagaimana hadis Nabi bersabda, "Ma min muslim yad'ullaha bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathi khisalin, imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yudkhira lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithliha." Rawah Ahmad dengan sanad yang hasan. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim, kecuali Allah Ta'ala akan memberikan salah satu dari tiga bagian. Yang pertama, disegerakan doanya seperti yang diminta. Yang kedua, disimpan sebagai pahala di akhirat. Atau yang ketiga, diselamatkan, dipalingkan dari keburukan yang akan menimpa dia. Artinya tidak ada ruginya. Mari kita banyak berdoa di mana saja, kapan saja, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Insyaallah nanti kita akan jelaskan di sini. Wa fi sahih Muslim anhu la yazalu yustajabu li 'abdi malam yada malam yad'u bi ismin au qati'ati rahim malam yasta'jil kila ya Rasulullah wa mal istijal qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yustajabu li fa istahsira inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Rawahu Muslim. Dalam sahih Muslim, Nabi bersabda, senantiasa ya, dikabulkan seorang hamba doanya selama tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa dan pemutusan silaturahim, dan selama tidak terburu-buru. Ditanya, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan terburu-buru itu apa? Kata beliau, yaitu orang yang berkata, saya sudah berdoa, sungguh saya sudah berdoa, tapi aku lihat belum dikabulkan. Lalu dia merasa capek, istahsir, ya, merasa bosan berdoa. Setelah itu apa? Wayadahu du'a, dan dia meninggalkan doa, tidak mau berdoa lagi. Rugi, ya, rugi. Wa fi musnad Ahmad min hadis Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Qala yaqulu qad da'awtu li rabbi falam yastajib li. Rawi Ahmad. Di dalam Musnad Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa seorang hamba berada dalam kebaikan selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dia terburu-buru? Nabi menjawab, yaitu dia berkata, saya sudah berdoa kepada Tuhanku, kepada Rabbku, namun dia tidak mengabulkan. Dia tidak mengabulkan. Jadi dari hadis, tiga hadis ini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, doa pasti dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Pengabulannya diantaranya tiga, tadi sudah kita dengarkan bersama. Ya, hadis dalam Musnad Imam Ahmad, yaitu apa? Yang pertama, dikabulkan sesuai permintaan. Kalau tidak, disimpan sebagai pahala. Kalau tidak, adalah diselamatkan dari musibah yang akan menimpa dengan kadar semisal doa yang kita ucapkan. Kemudian juga yang ketiga, ya, atau yang berikutnya adalah seorang hamba itu dikatakan la yazalu al-abdu bi khairin. Senantiasa dikatakan selalu berada dalam kebaikan. maka kita ketika berdoa kita berada dalam kebaikan dengan catatan malam yasta'jil, selama orang tersebut tidak buru-buru. Jadi terus minta lagi, jangan bosan. Ketika kita tetap minta dan minta kepada Allah, kita berada dalam kebaikan. Bagaimana tidak dalam kebaikan? Sementara Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ibadah tauhid, tauhid yang paling tinggi. Sampai-sampai orang musyrik pun ketika berada dalam goncangan laut, doanya apa? Dikabulkan. Dikabulkan. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, ketika mereka berada ya, di atas laut, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Ketika mereka berada di atas kapal, di atas laut kena ombak, coba perhatikan di sini fitrahnya manusia langsung ingat kepada Allah, doa da'awallaha, doa kepada Allah dengan kondisi apa, dengan keadaan bagaimana, mukhlishina lahuddin, yaitu dengan mengikhlaskan agamanya, mentauhidkan Allah. Maka jangan meremehkan doa para jemaah. Doa adalah memang senjata ampuh bagi kita. Kita enggak bisa apa-apa. Nanti kita sebutkan bagaimana ya doa begitu hebatnya pengaruh kepada kaum muslimin yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu pada pasal Al-Qotul Ijabah. Beliau berkata, "Wa idza jama'a ma'ad du'a'i hudurul qalbi wa jam'iyatuhu bikulliyati 'alal matlubi wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah." Apabila seseorang mengumpulkan bersama doanya kehadiran hati ya, dan mengumpul semuanya terhadap apa yang diinginkan, kemudian tepat waktunya dengan waktu-waktu yang mustajabah. Ada 6 waktu kata beliau, waktu yang mustajabah. Jadi kalau kita berdoa dengan kehadiran hati, ya. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Dalam surat Al-A'raf ayat 55. Ya. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan. Apa tadarruan? Yaitu hatinya, rendah hati. Hatinya hadir, rendah hati. Wa khufiyah, suaranya lembut. Jangan teriak-teriak. Ya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan yang melampaui batas. Doa dengan teriak-teriak. Al-A'raf ayat 55. Ya. Kemudian wasadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Hatinya hadir. Tidak lalai, ya, karena Allah menolak dari hati yang lalai, ya. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, ya, bahwa tidak akan diterima, ya, dari doa hatinya yang lalai, ya. Hati yang lalai tidak akan diterima. Allahu antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'a man min du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ya. Nabi bersabda, berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, sementara kalian yakin doa itu diijabah, dikabulkan. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a'a min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi harus hadir hatinya ketika berdoa, menangis, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waktu istijabah, ya, yaitu apa? Wahiyya asrutul akhir. Ya, asrutul akhir. Sepertiga malam terakhir, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa utihi man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rawahu al-Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tuhan Rabb kami tabaraka ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dan dia berkata, Allah berfirman, yaitu apa? Barang siapa man yada'uni fa astajibu lahu, barang siapa berdoa padaku maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utihi, barang siapa yang minta kepadaku aku akan memberikan kepadanya. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, dan barang siapa minta ampun kepadaku maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hamba-Ku, kalian berbuat dosa siang malam maka minta ampun padaku, aku akan mengampuni semuanya. Ya, minta ampunan padaku. Ini sepertiga malam terakhir. Ya. Yang kedua, wa indal adzan wa bainal adzan wal iqamah. Ya, antara adzan dan iqamah. Dan juga ketika adzan, ya, antara adzan dan iqamah. Nabi bersabda, ad-da'watu la turaddu bainal adzan wal iqamah, fad'u. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah, maka berdoalah. Oleh karena itu, ya kita segera ke masjid sambil menunggu salat dikumandangkan, salat ditegakkan, segera kita ke masjid. Ya, karena antara waktu iqamah kita menunggu salat, ketika kita menunggu di masjid, salat sebelum ditegakkan kita nunggu salat, itu malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Apalagi kita berdoa, ya, maka tidak ditolak antara doa, antara adzan dan iqamah. Ya. Wa adbar shalawatil maktubah, dan adbar di sini setelah salat wajib. Adbar memang di sini ulama beda pendapat ketika menyebutkan hadis Nabi, ya, dari Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, usika ya Mu'ad la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi bersabda, hadis ini dikutip Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan fi duburi, dubur, ya, fi duburi kulli sholah. Dubur di sini ada dua makna memang. Yang pertama, akhir asyai. Yang kedua, akhir ba'dasyai. Misalkan kita dubur kan, kita tahu, kalau kita dengar kata-kata dubur, apa maksudnya? Bagian belakang. Bagian belakang tersebut masuk bagian dari sesuatu itu apa di luar? Bagian dari itu. Bisa bagian dari itu, bisa di luar. Ada dua makna. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam merojihkan yang bagian dari sholat. Ya. Dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud di mana mengajarkan doa, yaitu setelah tahiyat akhir. Allahu a'lam bishawab. Ada ulama yang mengatakan setelah sholat. Dan kalau kita melihat Nabi setiap sholat, beliau tidak lama duduk di tempatnya, sehingga beliau segera pergi. Ya, paling beliau memberikan kesempatan perempuan keluar dulu, baru setelah itu pergi. Maka ini Allahu a'lam, ya. Ini tetap ulama beda pendapat, ya. Namun yang rajih di sini adalah yaitu ketika ikulli duburi sholat di sini, ya, wahai Mu'ad, jangan kau tinggalkan fi duburi kulli sholat, dubur bagian dari sholat itu ketika tahiyat akhir dengan membaca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ya beliau dikatakan wa adbar salawatil maktubat. Adbar ya, makanya mungkin beliau tidak mengatakan ba'da salat wa ba'da salawat, tapi wa adbar salawat. Adbar jamak min dubur, karena memang Nabi mengatakan la tada'anna fi duburi, bukan la tada'anna fi ba'di kulli sholah, bukan, tapi la tada'anna fi duburi kulli sholah. Dubur itu maknanya dua itu ya, akhir syai' atau akhir ba'da syai' ya. Demikian. Kemudian selanjutnya adalah wa inda su'udil imam yaumal jum'ah alal mimbar hatta taqdis sholah min dalikal yaum. Ya, ketika imam naik mimbar pada hari Jumat sampai dijalankan sholat, nah, ini Allahu a'lam bisawab ya, saya tidak tahu tentang dalil masalah itu, namun kalau yang ada ya, meskipun hadisnya dikatakan maklun, ada illahnya, ia ma baina an yajlisal imam ila an taqdis shalah ya, yaitu ketika imam duduk di antara dua khutbah sampai selesai salat ya, sampai selesai salat ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud. Allahu a'lam bishawab ya. Kemudian wa akhiru sa'ah ba'dal asr. Akhiru sa'ah ba'dal asr. Ya. Waktu terakhir setelah asar. Ya. Yaitu hadis Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yaumul jum'ah khinta asyrah yuridu sa'ah la yujadu muslim yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahullah azza wa jall faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Rawi Abu Dawud wa Nasa'i ya. Dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda hari Jumat ada 12, maksudnya 12 jam ya. Tidaklah seorang muslim terdapat dia minta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan berikan kepadanya, maka carilah waktu tersebut, yaitu akhir dari waktu setelah asar, mungkin jam setengah lima, jam limaan ya, akhir sampai menjelang maghrib ya. Ini jadi yang pertama tadi sepertiga malam terakhir antara dan di koma ya, fidubur solawat itu tahiyat akhir imam ketika antara duduk dari dua khutbah sampai sholat, kemudian waktu setelah asar ya. Wasadafa khusyu'an fil qalbi, kemudian tepat dengan kehusuan hati, maka seperti ini para jemaah rahmati Allah, Allah Ta'ala akan menerima doanya. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Al-A'raf ayat 55. Berdoa pada Allah dengan apa? Dengan kerendahan hati. Hatinya khusyuk. Wa khufyah, dengan suara yang lembut. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Juga surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, mengharap dan takut. Ya, raghaban wa rahaba, mengharap dan takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah khusyuk. Al-Anbiya ayat 90. Khusyuk ya, khusyuk dengan hati, tadur dengan hati. Ya. Dan khudu' dengan suaranya, khusyuk dengan hatinya. Demikian. Menghadap Allah khudu'an wa khusyu'an. Khudu' suaranya lembut, khusyuk hatinya tidak lalai. Ini. Dan jangan kita remehkan doa, benar. Apapun sekecil apapun, coba antum perlihat, antum perhatikan. Ketika diajarkan Nabi ya, selalu kita jadikan sebagai contoh doa tersebut. Karena memang benar-benar tidak bisa dipungkiri betapa besarnya fungsi doa dan betapa berhajatnya kita kepada doa. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatah ainin. Wahai Zat yang maha hidup dan yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighosah, berdoa dalam keadaan genting ya, perbaiki semua urusanku tanpa kecuali, dan jangan kau serahkan kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Sebentar, sekejap mata berapa 0, sekian detik, kita juga tidak berani ya untuk mengurusi sendiri, dan kita doa minta pada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepadanya. Maka jangan remehkan berdoa. Cari waktu-waktu yang mustajabah tadi. Apalagi tempat-tempat yang mustajabah di tanah haram, di Mekah ya. Kemudian di mana? Tempat Arafah. Tempat-tempat mustajabah. Oleh karena itu, mari semuanya berazam untuk bisa datang mengunjungi ziarah kepada Mekah dan Madinah, tanah haram. Harus ada azam. Antum jangan bayangkan, wah saya dapat dari mana kondisi begini. Siapa Allah Ta'ala kalau menghendaki para jemaah pun, ayah pun terjadi ya, mudah, semua mudah. Ya, terutama kalau ada keinginan untuk bisa mendatangi tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan kisaron baina yaday rabb, dia merasa hancur ya di depannya Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya itu rendah, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqqatan, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan wastaqbalad da'i al-qiblah, kemudian menghadap kiblat, menghadap kiblat ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau berkata, lamma kana yauma badrin nadhara Rasulullah, lama kana yaum badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum alfun wa ashabuhu 310 rajulan, fastaqbala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam alqiblata thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih Allahumma anjiz lima wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli al-islam la tuqbat fil ardi, fama zala yahtifu bi rabbi maddan yadayhi mustaqbil al-qiblata hatta saqata ridahu an mankibaihi, fa'atahu Abu Bakrin fa akhadha ridahu fa alqahu ala mankibaihi thumma iltazamahu min waraihi fa waqala ya nabiyallah kadzaka munashidatuka rabbak fa innahu sayunzizula sayun dizulaka ma wa'adak, fa anzalallahu azza wa jal itistaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin fa amadahullahu bil malaikah. Ketika kata Umar Khattab perang Badar, ketika perang Badar Rasulullah SAW melihat jumlah orang musyrik ada 1,000 sementara para sahabat cuma 309 orang. 319 ya, 319 orang. Berapa perbandingannya? 3 banding 1, 1 banding 3. 1 untuk para sahabat, 3 bagi orang musyrik. Lalu apa? Kata Umar, kemudian Nabiullah menghadap ke kiblat. Ini menunjukkan Nabi mengajarkan kita ya, ketika kita berdoa menghadap kiblat. menghadap kiblat. Ya. Kemudian maddaydaih, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Berarti berdoa juga mengangkat kedua tangan, ya. Dan beliau memanggil Allah dengan istighosah. Yahtifu bimakna yunadi, yunadihi wa istaghisu bih. Itu memanggil dengan istighosah. Ya Allah, ya tunaikan untukku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, datangkan apa yang telah Engkau janjikan untukku. Ya Allah, jika Engkau binasakan ya sekelompok dari umat Islam ini, maka Engkau tidak akan disembah di atas muka bumi ini. Dan beliau selalu masih yahtifu birabbihi, yaitu memanggil, berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat sampai selendang beliau terjatuh dari kedua pundak beliau yang mulia. Lalu Abu Bakar datang kepada beliau dan mengambil selendangnya, kemudian diletakkan kembali di atas kedua pundak beliau. Kemudian Abu Bakar berada di belakang beliau sambil berkata, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, cukuplah dengan doamu tadi. Allah akan menunaikan apa yang telah Allah janjikan kepada engkau. Lalu Allah menurunkan surat, idh yastaghitsuna rabbakum, ketika mereka istighosah kepada Tuhan mereka, kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka Allah menerima doa kalian, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, ya, kami lipat gandakan pasukan kaum muslimin dengan 1000 dari malaikat, sehingga orang-orang kafir musyrik itu pada lari ketakutan karena melihat pasukan-pasukan yang tidak terlihat oleh mata yang lain. Coba para jemaah, dalam kondisi dalam keadaan genting. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang bisa diambil di sini, ya, di antaranya adalah menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, merengek kepada Allah tidak bosan sampai selendang Nabi terjatuh. Musuh sudah di depan mata. Ini. Maka memang orang Islam punya kelebihan yang sangat besar, yaitu dengan doa-doa mereka. Jangan kita remehkan doa, ya. Kemudian wa kana ala taharatin. Nah, tadi pertanyaan, ya. Nabi doa dalam keadaan suci. Jadi berdoa dalam keadaan suci. Sebagaimana hadis, ya, dalam Sahih Muslim dan Bukhari dan Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bima'in fatawadda'a bihi thumma rafa'a yadayhi faqala Allahumma ighfir li Ubayd Abi Amir, qala Abu Musa wa ra'aitu bayadha ibtihi faqala Allahumma ja'alhu yawmal qiyamah fawqa katsirin min khalqika minan nas. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ya. Nabi minta air, lalu beliau berwudu. Nah, ini bersuci. Lalu beliau apa? Mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah ampuni Ubayd Abi Amir. Abu Musa berkata, aku melihat putihnya kedua ketiak beliau. Lalu beliau berdoa lagi, ya Allah jadikan ya Ubayd Abi Amir ini pada hari kiamat di atas kebanyakan dari makhlukmu, dari manusia, diangkat derajat. Ya. Oleh karena itu, dalam kita berdoa, ya, di antara adabnya, wa kana ala taharatin, ya, yaitu kita dalam keadaan suci. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan kita. Habis. Berarti apa? Terpenuhi semuanya itu antara adzan dan iqamah. Ya, sebab antara adzan dan iqamah antum di masjid sudah pasti dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, enggak mungkin menghadap ke sana juga. Ini berarti apa? Antara adzan dan iqamah ini ala thaharo, mengangkat kedua tangannya dalam keadaan di menunggu, di malaikat juga mendoakannya. Oleh karena itu, tolong, nah, jangan terlambat. Mari kita jangan terlambat. Ya. Segera. Adzan dua kali, adzan pertama justru malah membuat menina bubukkan. Nah, ini adzan pertama ini. Kan sayang. Akhirnya satu soft. Ya. Sehingga apa? Manfaatkan waktu untuk apa? Berdoa kepada Allah. Manfaatkan antara adzan dan iqamah. La ad-da'wah la turaddu bainal adzan wal iqamah fad'u. Sampai Nabi memberikan takkid, tidak ditolak doa antara adzan iqamah, maka berdoalah. Berdoalah. Ini. Ya. Sayang. Sayang sekali para jemaah. Ya. Apalagi antara adzan iqamah ada di situ surat tertentu masjid. Berarti apa? Ada dalam keadaan sujud. Habis sujud masih ada jeda waktu. Masih jemaah masih baru datang, imam belum datang. Masih ada kesempatan untuk berdoa. Nah ini, ya. Sehingga kita jangan sampai kehilangan momentum-momentum penting dalam hidup ini. Ya. Sibuk tidak akan pernah selesai dari kesibukan. Wa bada bihamdillah, kemudian dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa sana alaihi, thumma sana bisala ala Muhammadin abdihi wa rasulih. Dan juga dengan cara baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya terakhir, ya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau berkata, yaitu Fadhalah bin Ubaid berkata, sami'a Rasulullah rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah ajal hadha, thumma da'ahu faqalahu aw li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbi 'azza wa jalla wa thara'i 'alaihi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Rawahu Abu Dawud, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i. Rasulullah mendengar orang berdoa, saat berdoa dalam sholatnya tidak memuji Allah dan tidak baca sholawat. Lalu Rasulullah mengatakan, ini terburu-buru orang ini. Ya. Lalu belum memanggil, ia berkata, kalau di antara kalian sholat, hendaklah apa? Memuji Allah, ya, dan baca sholawat kepada Nabi, lalu berdoa tersalah setelah itu. Ya. Baiklah, waktunya sudah habis ini, ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita. Taufik, ya, itu penting. Sudah kita ketahui, tidak dapat taufik, maka sulit dan berat untuk bisa kita lakukan. Mari doa, karena doa merupakan senjata bagi kita. Doa merupakan kekuatan bagi kita, doa adalah segalanya bagi kita. Kita butuh dan hajat dengan doa kepada Allah Rabbul Alamin, dan itu merupakan tauhid, ya, merupakan tauhid. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran. Nah, terima kasih Al-Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas materi bahasan dan nasihat berharga yang telah saya sampaikan di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat terlebih dahulu akan kami bacakan. Ada pendengar kita di Garut yang bertanya, hamba Allah di Garut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan adab di dalam berdoa. Baik atau tidakkah apabila kita berdoa dengan banyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya satu atau dua permohonan saja yang kita fokus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Iya. Dalam ada berdoa, kita tidak diperkenankan, ya, tidak termasuk adab, yaitu apa, berdoa dengan apa, dengan detail, ya, dengan detail, ya. Dan yang sering dibawa doa oleh Nabi yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-jawami'u minad du'a wa yad'u ma baina dhalik. Yang membuat Nabi senang dan suka adalah al-jawami' minad du'a, yaitu doa yang terkumpul. Ya. Dan beliau meninggalkan antara itu. Wa yad'u ma baina dzalik. Sehingga apa? Bisa jadi satu doa tapi meliputi sekian banyak keperluan. Ya, tidak etis berdoa minta rumah, ya Allah berikan saya rumah ukurannya yang sekian, tingkat 2, ada lotengnya, ada gini, enggak ini. Tidak seperti itu berdoa. Ya. Makanya beliau banyak doa apa? Yang banyak beliau doa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak doa itu hatinya hasanah, yang di sini minta istri yang hasanah, ya. Bukan hanya namanya hasanah, tapi akhlaknya juga hasanah. Minta apa? Keberkahan hartanya, keberkahan anaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Coba khusyuk baca itu, hatinya kemana? Hasanah dalam pekerjaan, hasanah dalam ibadah, hasanah dalam berkeluarga, hasanah dalam apa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang banyak doa yang dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Adalah yang paling banyak doa Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, terkadang orang merasa kurang mantap kalau doanya tidak detail. Ya, ini yang dilakukan Nabi banyak. Demikian. Ya Allahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar dan pemirsa di Garut. Berikutnya kami angkat dari pesan singkat kembali. Ada pertanyaan dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila kita sakit hati oleh orang lain, lalu kita mendoakannya mendoakannya dengan yang tidak baik, tetapi hanya di dalam hati saja, tidak terucap oleh mulut. Apakah ini dosa, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Iya. Kita disakiti oleh orang, lalu kita mendoakan kepadanya dengan doa tidak baik, apakah itu dosa? Mau melawan tidak mampu. Ya. Kita disakiti orang, membalas juga boleh, memberikan maaf lebih baik. Karena terlalu berat apa yang disakiti, membalas tidak mampu, mendoakan dengan keburukan boleh, juga boleh. Nabi pernah mendoakan laknat kepada satu kaum. Ya, juga dengan perorangan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma i'tada 'alaikum. Orang yang berbuat zalim padamu, balas dengan kezaliman yang sama. Nabi juga bersabda, "Salatun la turaddu da'watuhum." Al-imamul 'adil was-shaim hatta yuftir wa da'watul madlum. Tiga orang yang tidak ditolak doanya. Pemimpin yang adil, orang berpuasa sampai berbuka. Kemudian doanya orang yang didolimi. Nah, di sini menunjukkan apa? Isbat da'watil madlum. Penetapan adanya doa orang yang disakiti, orang yang didolimi. Ya, bukan pengingkaran, penetapan. Berarti apa? Boleh. Boleh. Tidak hanya dalam hati. Karena mungkin ada orang yang dolim tidak pernah menyadari dan tidak mau mengakui kedolimannya. Dan parah kedolimannya. Dan semakin merajalela dalam berbuat dolim. Maka di sini suruh hati-hati. Ya, suruh hati. Ittaqu da'watal madlum. Takutlah kalian kepada doanya orang yang didolimi. Karena apa? Tidak ada hijab antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ya. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Berikutnya di kesempatan ketiga kami akan angkat pertanyaan dari penelpon. Silakan Anda yang akan bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan hamba Allah di Tangerang. Silakan pertanyaannya, Ibu. Saya mau tanya Pak Ustaz, saya kan berdoa kan berdoanya kalau saya bersolat kan banyak kan doa untuk kedua orang tua dan untuk kesembuhan penyakit dan kesehatan dan kebaikan dunia akhirat. Dan saya awali dengan Saidul Istighfar gitu Pak Ustadz dan Al-Fatihah tanpa bersalawat atau apapun. Tapi keinginan di hati saya itu ingin apa mendapatkan pasangan hidup tapi nggak dimasukkan ke dalam doa saya Saidul Salat itu Pak Ustadz. Iya. Iya. Apakah saya termasuk sombong menginginkan sesuatu tapi saya tidak berdoa dimasukkan ke dalam salat gitu Pak Ustadz. Baik. Makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah terima kasih Ibu, silahkan Ustadz. Saya kurang jelas. Iya. Yeah. Baik, pertanyaan dari Ibu tadi intinya adalah di dalam berdoa di saat selesai sholat atau di dalam sholat tadi beliau ungkapkan berbagai macam doa. Akan tetapi ada satu doa tentang mendapatkan jodoh yang beliau tidak ungkapkan, tidak lafadzkan di dalam doanya. Apakah ini merupakan bentuk kesombongan karena tidak mengucapkan doa tersebut, Ustaz? Mohon nasihat dari penjelasan hal ini. Ya. Ketika berdoa kemudian tidak menyebutkan apa yang diinginkan, ya. Tadi saya dengar baca Sayyidul Istighfar, kemudian mendoakan untuk kedua orang tua, namun apa yang diinginkan tidak disebutkan, ya. Memang seharusnya apa yang diinginkan itu disebutkan, minta kepada Allah Ta'ala. Adapun memulai dengan doa Sayyidul Istighfar, mendoakan kedua orang tua, tentu saja itu merupakan kebaikan, karena Sayyidul Istighfar itu mengandung berbagai macam mukaddimah sebagai orang etika dalam berdoa. Allahumma anta rabbi, ini sudah memuji Allah, ya, mengakui dosa-dosa seperti Nabi Adam, rabbana dzalamna anfusana, maka itu merupakan salah satu dari etika dalam berdoa, sehingga sudah tepat. Namun hendaknya apa yang diinginkan itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Allahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Silakan di kesempatan kedua kami berikan kesempatan dari penelpon di 0218236543. Silakan. Iya. Baik. Iya, silakan Bapak atau Ibu. Nah, Bapak ya, silakan. Dengan siapa, Bapak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Saya dari Hamdi, Tangerang. Pak Hamdi, silakan pertanyaannya Pak. Begini Pak, mana yang lebih baik? Yeah. Sholat di rumah atau sholat di masjid yang ada kuburannya? Sholat di rumah atau sholat di masjid yang ada kuburannya Pak ya? Kuburannya di lokasi atau di dalam bangunan masjid itu maksudnya Pak ya? Iya. Ya. Halo Pak? Ya, di luar masjid depan mimbar. Oh begitu. Baik. Baik Bapak, terima kasih Pak Hamdi, barakallahu fiik. Nah, kami persilahkan Ustaz. Iya. Ketahuilah dari pertanyaan tersebut, mana yang lebih baik, sholat di masjid yang ada kuburannya atau di rumah? Perhatikan, Nabi melarang la tusallu alal qabr, jangan sholat di atas kuburan. Ya. La tusallu ilal qabr, menghadap kuburan. Ya, di atas kuburan, menghadap kuburan. Ya. Kemudian juga Nabi juga bersabda, la taja'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfir binal baitil ladzi tukraw fi suratul baqarah. Jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Nah, dari hadis-hadis tersebut, terutama hadis yang pertama tadi, larangan untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Ulama menyebutkan, ya, maksudnya ada kuburannya, entah di dalamnya atau di luar, di belakang, di samping atau di depan, selama itu masuk pada lingkungan masjid. Namun kalau ada di luar kemudian sudah ada pagarnya atau ada jalan setapak, ya, maka tidak mengapa. Ya. Kemudian terkait misalkan memang kuburan tersebut berada di depan mimbar, di depan masjid, dan memang tidak ada batas antara kuburan dengan dinding masjid, tidak ada batas, baik pagar, pagar maupun jalan, maka ini masuk ke dalam larangan tadi. Ya. Sementara sholat di masjid adalah perintah, sholat di masjid ada kuburan adalah larangan. Kaidah mengatakan, ida waroda al-amru wan-nahyu yuqaddamun nahyu alal amri. Kalau ada perintah dan larangan bersamaan, maka yang didahulukan adalah larangannya. Ya, larangannya. Sehingga kalau seperti itu, ya gak ada masalah. Ya, insya Allah masih bisa mencari masjid yang lain. Ya, usahakan masjid yang lain yang tidak ada kuburan. Karena apa? Karena sholat berjamaah adalah hukumnya wajib. Ya, kemudian juga pahalanya, sholatul jamaah afdol min sholatil fadhi bisab'in wa 20 darajah. Sholat jamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikian Pak Hamdi di Tangerang. Kembali kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Bekasi, hamba Allah Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, tadi dijelaskan bahwa sebelum berdoa sebaiknya memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bersolawat. Yang jadi pertanyaan Ustaz, mohon dicontohkan mengenai lafaz pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Di sini memang umum, ya. Namun kalau kita mau melihat contoh seperti apa, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ketika kita mengatakan Allahumma anta rabbi, itulah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau membaca alhamdulillah, ya, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu juga masuk. Sebagaimana dalam satu hadis, ya, hadis Abu Hurairah, ya, aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah taala qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala al 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani 'abdi. Aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah taala berfirman, aku membagi sholat antara aku dan hambaku dua bagian. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika hamba tersebut berkata, alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah menjawab, ketika kita baca Al-Fatihah, ya, a'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Apa jawaban Allah? Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah memuliakan aku. Ya, itu. Jadi alhamdulillah rabbil alamin adalah salah satu bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, itu juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau mencontoh, ya, bacalah Sayyidul Istighfar, Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik. Pertanyaan dari pendengar kita di Bekasi tadi adalah yang terakhir di pagi hari ini, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir dan penutup dari Ustaz, kami persilahkan. Ya. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama tentang bagaimana fungsi dan kedudukan doa. Mari kita semua perhatikan, sebenarnya sangat mudah untuk diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Ya, sehingga kita jangan sampai lalai dari doa tersebut. Kemudian perhatikan etika dan waktu-waktu yang mustajabah. Semoga bermanfaat. Sampai di sini wa jazakumullahu khairan atas kebersamaan ikhwah wal akhwat di masjid dan juga ikhwah yang ada di studio dan para kaum muslimin yang mendengarkan acara ini, semoga bermanfaat. Allah beri kita taufik dan pertolongannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.